Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alil mustakmilin asyarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah wa taqtadi atqaribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul bazla biwa tabsutul bazla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bighairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti wa huwa bisabqin ha'izun tafdila mustawjibun sana'il jamila wallahu yaqdi bi batin wa firah li walau fi darajatil akhirah kalamuna lafzun wafidun kastakim wasmun wafi'lun tum harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biya kalamun qadiyam bil jari watan ni ni wan nida wa al wa musnadin lilis mitamizun hasal bitai fa'al tawa atat bita fa'al tawa atat wa yaf'ali fi wa nuni akbilan na fi'lun yanjali wa nuni akbilan na fi'lun yanjali wa siwa humal harfu kalu afi walam siwa humal kahfu fi walam li syabahi minalhu filun mudariun yali filun mudariun yali lam kaya syam wa madiyal af'ali bitta mizwasim binnuni akbilan wa binnuni binuni wal amru binuni filul amru binuni filul amri in amrun fuhim wal amru illam yakun lin nuni wal amru illam yakun lin nuni mahal fi wasmun nahwu sahwa hayyahal. Mungkin apa tanya mungkin lagi Abdul Aziz, ma i'rabu mu'rabun min qawlihi wal ismu minhu mu'rabun mubtada mu'akhar mubtada al awal aw tsani mubtada'un tsanin minhu bimahdhuf khabar khabar muqaddam mabni mabniun mubtada wa laysa bi ma'tuf ala mu'rab ya, hal yajuzu an yu'taf mabni ala mu'rab boleh enggak jis enggak boleh ya. Li syabahin min al hurufi mudni kaifa i'rabuh ya man irfan mudni i'rabuh mudni ikhlas mudni na'ad li syabah na'ad bagi syabah li syabahin mudni minal hurufi yanqasimu al-ism ila qismain habib fadhkuruhuma hal awal bib yanqasimu al-ism ila qismain al awal hasan mu'rab wa mabni ma ma'na al-mu'rab ma ha mu'rab ana bukan i'rab ya kalau itu i'rab mu'rab ma salima min syabahil huruf wal mabni ma asbaha al huruf hamzah kam wajhan fi i'rabi hayhat fi qawlika hayhata al aqid hamzah Hunaka salah satu wujuh al-wajh al-awwal an tu'rab madza an yu'rab hayhat isim fi'il madin mabni 'ala fatla mahalla min al-i'rab al-aqiq naibu fa'il naibu al-fa'il naibu al-fa'il al-wajh tsani isim yang kedua apa Usman, sisi yang kedua, Usman. Ya. Hayhat mubtada. Mubtada. Zaidun fa'il sadda masadda al-khabar. Al-wajh salif salha. Hayhat masar. Masar mutlaq. Ya. Wama ba'dahu. Zaidan. Apa berarti? Ya Rabnya, Zaidan. Failnya. Ma huwa as-sahih fi sababi bina'i al-ism? Sababun wahid aw sabab muta'addid? Hah? Sababun wahid wa huwa madza? Ya, asyabah. Ya, asyabah min al-huruf. Asyabah bil huruf. Ma al-murad bi asyabah al-wad'i? Ham apa? Ham? Ma huwa al-maqsud bi asyabah al-wad'i? An yakun al-ismu ala harfin misal contohnya apa? Atta, ini mirip dengan ba huruf atau ala harfain misal contohnya apa? Al-ismu alladhi bunya ala harfain na, tadi kan na ini mirip dengan apa? An, ya mirip dengan an. Asyabah al-ma'nawi yanqasim ila qismain. Al-awwal ubadah ma asbah harfan mawjudan misal misal ma mata ya bunya mata li'annahu yushbih madha yushbih hamzatul sifam idza kana mata madza min al-istifham amma idza naj'ala yani naj'al mata harf asyarat fa huwa mithal madza in syartiyah maka dia seperti in syartiyah ya wa tsani iya wa tsani min syabah al-ma'nawi min asyabah al-ma'nawi ma huwa asani ma asbaha harfan harfan ghairu mawjudin aw harfan muqaddaran misal huna mata mata sudah lewat mata mata asbaha harfan mawjudan huna asbaha harfan ghairu mawjudin ya. Hal hunaka qawlun akhar fi huna min haith asyabah ma huwa annahu yushbih alif lam al-ahdiyah atau al-ahdiyah ya. Wa syabah asalif ma huwa alladhi zakarahu al-musannif ya Bayhaqi keserupaan yang ketiga apa yang disebutkan oleh musannif lagi, hah? Hah? Man? Abdan? Ya, asyabah lil harfi fil niyabah anil fi'li wa adami ta'asur bil amil. keserupaan dengan huruf dalam hal niabah, menggantikan fi'il dan tidak terpengaruh oleh amil. Nah, itu difahami ya. Difahami. Baru kita ambil tiga sisi keserupaan antara isim dengan huruf yang karenanya dia mabni. Yang pertama, asyabah al-wab'i. Yang kedua, asyabah al-ma'nawi. Yang ketiga, fi'an niabah anil fi'li bila ta'asur. Ya. عن ماذا احترز المصنف في قوله بلا تأثر أو لما احترز المصنف في قوله بلا تأثر kenapa untuk apa لماذا احترز المصنف في قوله بلا تأثر ليخرج ماذا ما ناب عن الفعل wahuwa muta'asir bil amil, untuk mengeluarkan isim yang dia menggantikan dari fi'il tapi terpengaruh oleh amil. Contohnya apa? Masdar ya masadir Murban Zaidan ya. Terakhir sampai di mana ya? Ya di sana ada, atau kita baca dulu satu lagi sisi yang keempat dari keserupaan isim dengan huruf yang karenanya dia menjadi mabni. Kemudian akan kita tambahkan dua sisi keserupaan yang lain yang karenanya isim menjadi mabni. Atau sebelumnya, ya. Limadha? أو لما احترز المصنف في قوله مدني لشبه من الحروف مدني نبا مصنف احترز dengan ucapannya مدني لشبه مدني ها نبا apa kenapa beliau tambahkan di sini مدني ya untuk mengeluarkan isim yang dia menyerupai huruf tapi keserupaannya ghairu mudni, untuk mengeluarkan li ikhraji ma huwa ghairu mudnin fi syabah bil harf lima fihi min arid, ada di sana sesuatu yang menghalangi dia ataupun sesuatu yang arid yang datang yang mengharuskan sesuatu yang masuk padanya yang mengharuskan dia untuk i'rab, seperti apa? Ayun. Ya, dia ada keserupaan dengan huruf dari sisi sifam ataupun syarat. Tapi ada yang menghalanginya. Atau sesuatu yang muncul yang menjadikan dia mu'rab. Apa itu? Ya, idhofah. Nah, sekarang kita masuk yang empat. Ya, difahami ya. والرابع شبه الحرف في الافتقار لازم. Yang keempat keserupaan dengan huruf dalam hal al-iftiqar al-lazim, kebutuhan yang lazim, yang mesti. Kita tahu huruf-huruf, ya huruf jar, itu sangat butuh dia kepada isim majrur dan kebutuhannya lazim. Kalau ada isim yang seperti itu keadaannya, maka dia pun mabni. Ya, seperti contohnya apa? Iz, haithu, kemudian juga isim-isim mausul, itu sangat butuh kepada jumlah setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Antum lihat catatan kaki. Asyabah al-iftiqari hu an yaftaqira al-ismu ilal jumlati iftiqaran mu'assila ay lazima kal-harfi kama fi idh wa idha wa haithu wal mausulat al-ismiyah. Yang dimaksud dengan asyabah al-iftiqari, keserupaan dalam hal al-iftiqari, kebutuhan, adalah bahwasanya isim itu butuh kepada jumlah dengan kebutuhan yang mesti. Sebagaimana huruf dia butuh. Huruf-huruf jar butuh kepada isim majrur. Contohnya adalah iz. Ini kan isim. Dia mabni. Iza juga demikian mabni. Haitha juga demikian mabni. Demikian pula semua isim-isim mausul mabni. Kenapa? Karena ada keserupaan dengan huruf dalam hal al-iftiqar ila ma yutammim ma'nah, kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Iya. Wa ilaihi asyara biqauli, dan kepada makna ini musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa kaftiqarin usila. Ya, maksudnya iftiqarin usila adalah iftiqaran laziman, kebutuhan yang mesti kepada sesuatu yang menyempurnakannya. Kayak iza butuh kepada jumlah yang didofahkan iza kepadanya, juga haitu. Isim-isim mausul butuh kepada usilah, maka semuanya mabni karena menyerupai huruf dalam hal al-iftiqar. Wadhalika kal asma'il mausulah, contohnya isim-isim mausulah, nahu alladhi fa'innaha muftaqiratun fi sa'iri ahwaliha ila usilah. Sesungguhnya dia, isim-isim mausul butuh pada semua keadaannya kepada usilah. Fa'ashbahat al-harfa fi mulazamati al-iftiqar fa'buniyat, maka dia menyerupai huruf dalam hal menetapi kebutuhan kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Fa'buniyat, oleh karena keserupaannya ini dengan huruf dalam hal iftiqar, maka dia isim-isim tersebut mabni, isim-isim mausul juga ditambahkan di situ iza, iz dan haitsu. Ya. Ah, itu empat sisi keserupaan yang disebutkan dalam musannif, yang karena sebab sisi keserupaan atau bersatu dari empat sisi keserupaan ini isi menjadi mabni. Yang pertama apa? Asyabafi al-waba', ya. Yang kedua asyabafi al-makna. Yang ketiga asyabafi an-niyaba anil fi'li ila ta'asur. Apa kemarin disebutkan ibarat yang lebih utama? Wala yadkhul 'alaihi 'amil aslan, atau wala ya'mal fihi ghairuh, atau wala ya'mal wala yadkhul 'alaihi 'amil aslan, itu yang lebih tepat. Dan yang keempat yang terakhirnya apa? Asyabah apa? Al-iftiqari. Ya. Nah, sekarang contoh kam, man, dia mabni, masuk kam lah, masuknya kemana kam? Asaba yang berapa? Al-wabi, ataupun al-iftiqari, atau ma'nawi, atau an-niyabah, kam? Hah? Semuanya? Adam? Kam? Ya, yang perlu kita ingat ya, berkait dengan yang sebelumnya kita bahas bahwasanya asyaba al-wab'i itu apabila ada isim yang dia diletakkan di atas satu huruf, ya kan? Seperti apa? Ta yang ada pada jitana. Atau dia diletakkan di atas sebuah huruf tapi yang keduanya huruf lin, itu syaratnya. Huruf lin. Sedangkan kam huruf lin bukan yang keduanya. Alif bukan? Bukan, berarti bukan ini. Dia masuknya kam ini adalah pada asyabah al-ma'nawi. Pada asyabah al-ma'nawi. Karena kam ada dua macam kan kam itu. Kalau kamnya kam istifhamiyah, maka dia menyerupai apa? Hamzah. Kalau kamnya kam khobariyah, maka menyerupai apa? Rubba. Menyerupai rubba. Jadi bukan karena peletakan. Demikian pula man, karena yang keduanya bukan lin. Syaratnya huruf yang keduanya lin. Seperti apa? Ma dan la. Karena isim itu tidak ada yang diletakkan dengan peletakannya seperti ini. Kalau ada, maka dia mabni. Ya, diperhatikan ya. Paham gak sih? Kemudian ditambahkan di sana sisi keserupaan yang lainnya tidak disebutkan oleh musannif rahimahullah. Ya, disebutkan oleh beliau musannif di kitab yang lain dalam Syarah Al-Kafiyah Al-Kubra, itu macam yang kelima yang disebut dengan asyabah al-ihmali. Asyabah al-ihmali. Wa fasarahu bi an yushbihal ismu al-harfa, dan beliau sendiri Ibn Malik menafsirkan makna asyabah al-ihmali dengan an yushbihal ismu al-harfa, isi menyerupai huruf fi kaunihi la amilan wala ma'mulan, dalam hal dia bukan amil, bukan pula ma'mul bagi yang lain. Tidak beramal pada yang lain, dan yang lainnya pun tidak bisa beramal padanya. Tidak sebagai amil ataupun ma'mul. Contohnya, وَمَثَلَلَهُ بِأَوَئِلِ suar. Beliau contohkan dengan awal-awal surat. Alif, lam, mim, qaf, sad, dan yang semisal itu. Ini tentunya jarin alal qawli bi anna fawatih as-suwari la mahala laha min al-i'rab. Ini berlangsung di atas pendapat bahwasanya ya fawatih as-suwar, pembuka-pembuka, potongan-potongan huruf yang menjadi pembuka-pembuka surat itu tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Dan di sana ada qaul yang lain. Ya, kemudian ya, ditambahkan pula asy-syabah yang keenam. Ibnu Malik pula yang menambahkannya. Yaitu asy-syabah al-lafzi. Beda ya dengan wad'i. Kisi keserupaan dalam hal lafaz. Kalau ada isim yang lafaznya persis dengan lafaz huruf, maka dia pun mabni. Wa huwa an yakuna lafzul ismi ka lafzi harfin min hurufil ma'ani. Yaitu ketika ada lafaz isim, persis dia seperti lafaz huruf dari huruf-huruf ma'ani. Huruf-huruf yang memiliki makna. Contohnya hasha, al-ismiyah, dia mabni. Ya. Karena dia menyerupai hasha al-harfiyah. Nah itu. Dan terkadang di sana berkumpul memang satu pada satu isim ini lebih dari sisi keserupaan yang dia karenanya mabni. Di antaranya bomir-bomir. Ya bomir di situ ada asyabah al-ma'nawi, ada juga di sana asyabah al-rabu'i juga, ada juga asyabah al-iftiqari. Ya. Karena bomir itu mengandungi mana takallum, mana khitab, ghaibah. Ya. Dan ini juga diantara makna-makna yang ditunaikan dengan huruf. Iya kan? Untuk mutakallim apa? Hurufnya. Ada kan ka hurufnya. Apa? Untuk mutakallim apa? Pada contoh iyaka, kafnya kan? Dan khitab. Iya kan? Iyana, naknya untuk ya mukhatab. Iyaya, iyanya juga itu. Dan yang semisal itu. Dan juga ada sisi yang lain. Yang dia sama. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wahasilu al-baitaini annal bina'a yakunu fi sittati abwabin. Saya lupa gak bawa kitab satunya nih. Ada faedah klik. وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب. Hasil dari dua bait ini adalah, kesimpulan dari dua bait ini adalah, yaitu dua bait tadi yang barusan kita baca, الشابل وابعي في اسم جئت نوى المعنوي في متوافيهنا وكان يبات عن الفيل بلا تأثر وكفت قار أصيلا. Hasilnya adalah bahwasanya bina terjadi di enam bab. Yang pertama المبمرات. Ya, bomir-bomir. Di sini ada yang punya obhul masaliga. Enggak ada ya? Saya ketinggalan. Jadi ada faedah di situ. Kemudian yang kedua, asma'u syart. Domir-domir, kenapa mabni? Ya, al-waba'. Kemudian juga yang lainnya ditambahkan di dalam catatan kaki. Yang zahir jelas dari sisi al-waba', ya kan? Domir umumnya diletakkan di atas satu atau dua. Ya, huruf. Asma'u syart. Mabni kenapa? Asyaba al-ma'nawi. Wa asma'ul sifam. Mabni karena asyaba al-ma'nawi. Wa asma'ul isyarah. Apa? Asyaba al-ma'nawi. Itu apa? Haythu anna asybahat harfan. Ya, muqaddarah ataupun harfan muqaddarah ghairu mawjud. Wa asma'ul af'al. Kemudian isim-isim fi'il. Kenapa dia mabni? Ya, tadi. Niyaba anil fi'li bila ta'asur. Wa asma'ul mawsulah. Al-iftiqar. Ya, al-iftiqar apa tadi? Bahasanya waka iftiqarin usila. Al-iftiqar al-lazim. Ya, bukan hanya iftiqar, tapi al-lazim. Nah itu, terkumpul. Jadi, bomir mewakili asyabah al-wab'i. Kemudian asma'u isyarat, asma'u sifam, asma'u isyarah, mewakili apa? Asyabah al-ma'nawi. Di situ ada yang asyabat harfan mawjudan, ada yang asyabat apa? Harfan ghairu mawjudin. Min asma'ul af'al mawakili asyabah dalam hal apa? Fi niyaba anil fi'li bila ta'athur. Min asma'ul mawsufa al-mawsulah mawakili apa? Ya, al-iftiqar. Ya. Al-mu'assala. Ya. Ataupun iftiqar lazim. Nah, ini kita tahu ya, sebelumnya kita hanya mengetahui dalam kitab Tuhfah itu bahwa isim-isim yang paham ini ya kan, bomin, isim syarat. Nah, sekarang sudah tahu apa sebabnya ya, mengapa dia apa mabni. Sudah kita sering ulang-ulang bahwasanya hukum asal dari isim itu apa? Mu'rab. Kalau ada isim yang dia mabni, perlu dicari illahnya, kenapa? Apa sebabnya? Gitu. Sedangkan pada fi'il yang rajih hukum asalnya fi'il adalah apa? Mabni. Kalau ada fi'il yang dia keluar dari hukum asalnya mu'rab, maka ditanyakan kenapa sebabnya. Fi'il mudhari, kenapa dia mu'rab? Ya, intinya apa? Karena li mudhara'atihi li al-ism. Ya. Karena fi'il mudhari itu dinamakan mudhari, maknanya musyabah, menyerupai, menyerupai isim. Ya. Nanti juga akan kita baca itu. Ya, ada nanti insyaallah. Baik, kita lanjutkan atau sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Ya, anda lupa ini. Sudah takati juz audul masalik, cuma enggak kebawa malah kitabnya. Karena baca itu ada faedah cuma lewat. Ya, nanti insyaallah kesempatan berikutnya. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham? Ya, kalau belum paham ditanyakan. Kalau diam dia enggak paham, sehingga besok ditanya harus bisa semua. Gitu. Kalau yang bisa berdiri aja ya. Sampai dia bisa baru duduk lagi. Ya. Enggak ada ya. Bila kasur. Kenapa di sini musannif ihtaraza fi qawlihi bila ta'athur. Ya kan, ketika beliau menyebutkan asyabah yang berapa? Yang ketiga, niyabatin 'alil fi'li bila ta'athur. Seperti kalau ada isim yang dia menggantikan fi'il tanpa dia dipengaruhi oleh 'amil, tidak bisa dimasuki oleh 'amil. Huruf kan demikian keadaannya kan? Huruf itu dia bisa menggantikan dari fi'il. Contohnya apa? Laita, la'alla. Ya, dia kan menggantikan fi'il. Laita atamanna, la'alla atarajja. Kemudian amil itu tidak bisa masuk pada la'alla. Ila la'alla, darabtu la'alla, toja'a la'alla, tidak bisa. Ya, berarti dia menggantikan fi'il di sisi lain tidak bisa dimasuki amil. Kalau ada isim yang seperti itu, contohnya isim apa? Isim fi'il kan? Seperti daroki, maknanya adrik. Dia kan menggantikan mana fi'il, adrik. Dan dia tidak bisa dimasuki amil. Gitu. Tidak bisa dimasuki oleh amil. Ya itu, paham ya. Jadi dengan ada koinnya bila ta'athur untuk mengeluarkan isim yang dia bisa menggantikan posisi fi'il atau makna fi'il, tapi dia terpengaruh oleh amil, yaitu masdar. Borban Zaidan. Ya. Borban Zaidan, ini idrib. Borban Zaidan, ada amilnya itu. Borban mansub, bukan mabni. Kenapa? Karena dia muta'athir dengan amil. Ya, ada yang lain? Ya, kebutuhan yang lazim. Kebutuhannya itu, ini. Di sana, baru ingat ini ada pertanyaan ini. Yang di Abdul Masalik itu. Ya. Kalau di sana ada isim. Yang dia yaftakir. Ya, ilama ba'dah. Ya. Butuh dia kepada yang setelahnya. Tapi iftiqarnya ghairu lazim. Nah, itu baru. Kebutuhannya enggak lazim, enggak mesti. Seperti yauma dalam contoh ayat Allah, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Itu lah harap baru ingat dari kita di situ. Yaum di sini kan didhafakan kepada jumlah. Butuh enggak dia kepada mudhaf ilaih jumlah ini? Butuh. Tapi kebutuhan yaum kepada mudhaf ilaih yanfa'u shadiqina sidquhum lazim enggak? Enggak lazim. Dalam kalimat yang lain tanpa itu bisa. Hadza yaumul itsnain ataupun hadza yaumun mubarak. Iya kan? Enggak lazim berarti iftiqarnya kepada mudhaf ilaih. Maka ini mu'rab. Ya. Adapun kalau kebutuhannya lazim seperti isim mausul butuh kan isim mausul kepada apa? Silah, idza dan idz butuh kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ini lazim, enggak boleh dia antum di satu tempat bikin kalimat ja'ani Muhammad iz berhenti di situ, enggak boleh. Tapi kalau yaum boleh kan dibuang mudhaf ilainya, dalam contoh tadi kan hadza yaumu yanfa'us shadiqina sinquhum. Yaumu mudhaf ilai, hatta jumlah yan fa'u shodiqina sirkum mudhafilah. Butuh enggak yaum kepada ibu? Butuh. Tapi kebutuhan yaum kepada mudhafilah ini enggak? Lazim enggak? Enggak lazim karena di tempat yang lain boleh dibuang. Iya kan? Bisa dibuang maksudnya, bisa dibuang. Iya. Maka dia mu'rab yaum. Ah itu baru saya ingat itu. Itu ada faedah. Cuma ada pertanyaan ini jadi ingat. Ya, jazakallahu khairan. Yang lain tadi apa? Ya, di mu'rab. Ya, seperti Bashir. Apal enggak Bashirnya? Ya, wala ni'ma hashu dir'i anta idha du'iyat nazali walu jafi du'ar. Ya. Sebaik-baik yang mengenakan apa? Baju besi. Anta engkau. Idha du'iyat tatkala diseru nazali. Diseru nazali. Lafadnya dimaukan. Diucapkan lafad nazali. Dia pada mahalnya rafa. Naibul fa'il dari du'iyat. Ada Bashir yang selain juga ada. Waqad alimat salamatu anna sayfi karihun kullama du'iyat nazali. Sama itu juga. Ya. Salamah telah mengetahui bahwa saya pedangku kariha. Ya. Tidak disukai. Ya. Kullama du'iyat nazali. Setiap kali diseru. Ya, lafad nazali. Dimaukan lafadnya. Ya. Ya semua ya fi'il juga, koma juga kalau dinyakin lafadznya ya murabin. Koma fi'ilun ma'adin. Mubtada pada mahalnya rofa. Gitu. Ya. Apa? Iya. Makanya kaya saja. Ya kayak koma juga bisa tuh. Wa mu'rabul asma'i maqad salima min syabail harfika ardin wa suma. Wa mu'rabul asma'i maqad salima. Min syabahil harfika ardin wa suma. Aja pelepet-pelepet. Wa mu'rabul asma. Isim-isim yang mu'rab. Ini idhafa apa kepada apa? Idhafatu as-sifat ila mausufi. Aslinya apa? Al-asma al-mu'raba. Isim-isim yang mu'rab adalah isim yang dia selamat. Ya, bebas dari syabahil harfi, keserupaan dengan huruf. Ka ardin wa suma, seperti ardin dan suma. Ardin contoh isim yang apa? Suhihul akhir. Suma contoh dari isim yang mu'tallul akhir. Irmnya sudah sering diulang-ulang. Ka ardin wa suma. Wa thalika kainun ka ardin wa suma. Khabar muta'alik bi mahdhuf. Irmnya tidak ada yang muskil ya. Jelas ini ya. Ya. Mu'rab mubtada khabarnya mana? Ma. Ma di sini ma apa? Ma mausulah. Mana robitnya? Ya bamir yang ada pada salima al alif di sini. Lilitlak. Ya sudah. Oh, saya tanya lagi lilitlak ya. Ya. Untuk melepas sukun yang ada pada huruf sahih sebelumnya. Karena salim dilepas untuk diimatkan salima. Yuridu annal mu'raba khilaful mabni. Beliau menghendaki dengan ucapannya bahwasanya mu'rab adalah lawan dari mabni. Wa qad taqaddama annal mabniya ma ashbahal harfa. Dan telah lewat bahwasanya mabni adalah apa yang menyerupai huruf, fal mu'rab ma lam yushbi al harfa, sedangkan mu'rab adalah apa yang dia tidak menyerupai huruf. Wa in qasimu ila sahihin, dan isim yang mu'rab terbagi kepada yang pertama sahih. Wa huwa ma laysa akhiruhu harfa illah, apa yang dia akhirnya bukan huruf illah, seperti ardin dan yang lainnya banyak, baitun, rajulun dan yang lainnya. Wa ila mu'tallin, dan kepada isim yang mu'tal yaitu akhirnya huruf illah seperti suman. Ya, wa suman itu lughatun fil ism, adalah satu bahasa dari bahasa ism. Ism itu banyak bahasanya. Ya, bukan hanya ismuka, di sana ada yang lain. Ada juga sumaka. Wa fihi sittu lughatin, padanya ada 6 lughah. Banyak lughahnya. Ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Satu kalimat saja memiliki banyak sekali lafadznya. Bisa kita ungkapkan dengan salah satu darinya. Kalau kita mungkin beda ya. Nama apa bahasa yang lainnya? Enggak ada. Ada Jawa, Romohinggil, Indonesia yang enggak ada. Ya. Ada 6 bahasa. Bisa usmun bi dhammi al hamzah wa kasriha usmun wa ismun. Bisa usmun wa ismun. Kemudian bisa sumun dan simun dengan dhammah sin dan kasrah. Jadi usmun, simun, sumun, simun. Sumuka, ma sumuka berarti. Ma simuka. Kemudian suman dan siman. Suman dan siman. Ya, hafalkan ya. Usmun, ismun. Sumun, simun. Ya, suman, siman. Ya. Bibami sin wa kasriha ayoba. Sama dengan dhamma dan kasrah pada sinnya. Ya. Kalau didhafakan jadi sumaka gitu. Dibuang tanwinnya. Wa yanqasimul mu'rabu aidan ila mutamakkin amkan, dan isim yang mu'rab juga terbagi kepada dua bagian. Yang pertama mutamakkin amkan. Apa itu mutamakkin amkan? Yaitu yang munsharif. Adanya sharaf, tanwin, dan bisanya isim tersebut dikasrah menunjukkan isim ini kokoh dalam keisimannya. Jauh dari keserupaan dengan apa? Huruf dan fi'il. Kalau ada satu isim dia serupa dengan huruf, bagaimana keadaannya? Mabni. Kalau dia menyerupai fi'il, nah memungkinkan dia untuk huruf munsharif. Seperti Zaidin, Amrin, ini mutamakin amkan. Kemudian yang kedua mutamakin, mutamakin dia, tapi huruf amkan, tidak kuat banget. Wahuwa huruf munsharif, yaitu isimnya huruf munsharif. Contoh Ahmad, Masajida, Masabiha. Faghairul mutamakin huwal mabni, maka isim yang ghairul mutamakin adalah isim yang mabni, berarti ada tiga bagian ya. Yang pertama, ya, dua bagian yang pertama, mu'rab, mutamakin amkan, dan mutamakin amkan, dan mutamakin ghairul amkan. Satu bagian yang ketiga, mabni, yaitu ghairul mutamakin. Wal mutamakin huwal mu'rab, yang mutamakin adalah mu'rab. Dan ada dua, mutamakin amkan, wal mutamakin ghairul amkan. Dan catat tengah kalian untuk membaca di situ. Wal mutamakin al-amkan huwa alladhi yadkhulu tanwin idza khala min al wa min al-idhafah. Isim yang mutamakin amkan adalah isim yang bisa dimasuki tanwin apabila kosong dari al dan kosong dari idhafah. Dan bisa dijarkan dengan kasrah, itu isim yang al-mutamakin al-amkan. Wa yusamma al-munsharif, dan disebut juga dengan isim yang munsharif. Namanya itu al-mutamakin apa? Al-amkan. Wal mutamakin ghairul amkan adalah huwalladzi linawwan, isim yang dia tidak bisa ditanwin, tidak bisa dijarkan dengan kasrah kecuali apabila bergandengan dengan al atau kecuali kalau diidhafahkan. Ya, ini sudah sering bahasanya diulang-ulang. Wa ismal ismul ladzi lan sharif, dan ini disebut dengan isim la yang sharif. Ya, selesai. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Iya, kalau di sini tulisannya asal ya tulisannya. Tapi kalau diharokati, ya harusnya kopa ya. Usmun. Ismun. Ya. Kalau gak ada harokatnya, mesti orang bacanya apa? Ismun ya. Ya boleh juga usmun kalau yang sudah tahu mah. Ya. Kalau disambung ya, masmuk hilang harokatnya berarti. Kalau gak disambung mungkin tom tampak. Iya, hamzah bisa hamzah. Asal. Hamzah-hamzah asal, ketika antum di awal kalimat baca, ya antum baca di awal kalimat, ya antum boleh usmuk atau ismuk. Hadza misalkan usmi ataupun ismi, tapi kalau sambung ya hilang. Kasrah juga hilang, bama juga hilang kan. Masmuk langsung. Ya. Tapi kalau sudah, ya kalau selainnya, yang awalnya sini ini tidak ada iskal. Ini juga sama kok. Ya. Hamzah-hamzah asal ini. Jadi kalau disambung dengan sebelumnya hilang harokatnya masmuk. Tapi kalau dibaca dari awal maka kelihatan di situ bisa kasrah, bisa dhammah. Ya. Misalkan dalam jawabannya ya masmuk, bisa usmi atau ismi. Meskipunnya masyhur yang kedua. Atau simi, sumi. Ya. Sumaya berarti ya. Sumaya ya berarti ya. Kalau didofan kepada nama saya. Sumaka. Iya kan? Atau Simaya. Simaka. Al-mu'rabu wal-mabniyu minal af'al. Kita masuk kepada bab berikutnya. Fasal berikutnya. Al-mu'rabu wal-mabni minal af'al. Yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il. Ini hadha babu syarh al-mu'rab wal-mabni minal af'al. Ini adalah bab penjelasan tentang isim yang mu'rab ataupun yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il-fi'il. Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in 'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ru'na manfutin. Fi'il amr dan juga fi'il madhi buniya dimabnikan. Wa a'rabu mudari'an in 'ariya dan mereka al-'arab ataupun ahli nahu meng-i'rab fi'il mudhari' in 'ariya apabila fi'il mudhari'nya kosong. Min nuni taukidin mubashirin wa min dari nun taukid mubashir yang langsung bersentuhan dengan akhir fi'il. Ya, wa min nuni ina wa min dan dari nuni inasin ka yaru'na manfutin dan kosong dari nun inas seperti dalam contoh yaru'na manfutin. Ya, nanti akan ya yaru'na manfutin ra'a yaru'u membikin tak membikin ta'ajub ini maksudnya. Kaum wanita itu yaru'na membikin ta'ajub manfutin orang-orang yang terfitnah dengannya. Dan di sana ada sisi makna yang berikutnya. Membikin takut. Ya, bisa ro'a ya, bisa bikin ro'a ya ro'a bisa maknanya bikin takut, bisa bikin ta'ajub. Tapi yang di sini zahir bikin ta'ajub, membikin tertipu, membikin ta'ajub kagum orang yang terfitnah. Kalau takut dan membikin takut orang yang terfitnah nanti di akhiratnya. Kalau dari ya ro'a, ya. Ya kita lihat di sini ada faedah ya rabiyah. Ya. Fi'lu amrin wa mudin buniya. Kalau fi'lu ini jelas i'rabnya sebagai mubtada. Ya kan? Ah, sekarang mudi. Ini boleh dengan dua sisi. Bisa dibaca jar wa fi'lu amrin wa mudin. Berarti dia diathafkan kepada apa? Amrin. Ya. Dan boleh pula dibaca dengan rafa' wa fi'lu amrin wa mudiyun buniya. Karena dia diathafkan mudi kepada apa? Fi'l. Ya. Ah, buniya ini i'rabnya bisa dengan dua sisi karena tadi mudhi bisa jar mudhiyin karena dia tafsir kepada amrin bisa juga mudhiyun dia tafsir kepada fi'il maka buniya juga demikian. Ya, memungkinkan satu dari dua sisi i'rab. Buniya adalah fi'ilun madin mabnil majhul. Mabnil majhul dari apa? Bana. Buniya. Dan alifnya di situ adalah tasniyah. Naibu fa'il. Kapan di situ alifnya adalah naibu fa'il? Wa dzalika idza atafta mudhi 'ala fi'lin, yaitu ketika kamu atafkan mudhi kepada fi'il. Musanna kan? Wa fi'lu amrin wa mudhiyun buniya. Jadi alifnya di sini adalah apa? Alif tasniyah. Naibu fa'il. Jelas ya? Iya. Adapun kalau kamu atafkan mudhi kepada amrin, berarti alifnya lil itlaq. Bunia naibu fa'ilnya huwa. Kembali kepada fi'lu. Alifnya lilit plak. Ya. Paham ya? Itu di satu dari dua sisi i'rab pada mudhi dan bunia. Kalau kita jadikan mudhi rafa' mudhiyun berarti dibaca bunia alifnya alif. Ya, tasniyah naibu fa'il. Kalau kita baca mudhiyin berarti alifnya lil itlaq. Itu. Wa a'rabu mudhari'an in 'ariya. Dan mereka mengi'rab mudhari', jelas i'rabnya ya. Fi'il fa'il mudhari' maf'ul in 'ariya. Jawab syartnya mana? Mahdhuf karena sudah difahami dari yang sebelumnya. Ya. In 'ariya ya a'ribu gitu kan. Jadi kalau fi'il mudhari' itu kosong ya dari perkara yang disebutkan, maka i'rablah. Ya perkara disebutkan ini min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatsin ka yaru'na manfutin. Nah itu disebutkan di sini tentang lughah yang ada pada ara. Ya. In 'ariya al-fi'l al-mudhari min nun. Ya, u'riba. Mana tadi awalnya? Wa fa'iluhu araya mana tadi? In harfu syartin araya in 'ariya fi'l madhi mabni 'ala al-fath fi mahalli jazmin fi'l syart. Ya jelas fi'il syarat ariya in harfu syartin jazim ariya adalah fi'ilun madhi. Ya pada mahalnya jazm alifnya lil itlaq fa'ilnya mustatir fihi ya wujuban ataupun jawazan. Ya. Jawab syaratnya mahdhuf karena sudah disebutkan oleh kalam sebelumnya ai takdirnya in ariya al fi'il al mudhari min an nun a'rib. Ya kalau fi'il mudhari kosong dari nun maka i'rablah. Ah, di sini. Arya ini bisa masuk pada bab radhiya. Arya, radhiya yardha, arya ya'ra. Dalam ayat Al-Qur'an apa? Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Maksudnya mana khala, kosong atau telanjang. Iya. Uryan, orang yang telanjang kan. Kosong di sini ini, bukan kosong. Wa yati, dan kadang juga datang dia arya pada babnya qa'ada, berarti ara. Ya'ru, iya. Maknanya apa di sini? Ya, makna yang lain, dengan makna yang lain berarti. Arahu ya'ruhu ya arwan. Seperti sama ismu ya, apa? Sumuan ya, urwan berarti. Maknanya nazala bih, menimpanya. Nazala bih, menimpa seseorang. Di antara contohnya adalah ucapan penyair, wa inni la ta'runi li dhikraka hizzatun kaman tafadhal 'usfuru ballalahu al-qatru. Ha, wa inni la ta'runi, saya sesungguhnya la ta'runi, benar-benar menimpa saya hizzah, gemetar, li dhikrok, karena sebab mengingatmu, li dhikroki ya. Kaman tafadhu al-usfur, sebagaimana burung-burung kecil itu gemetar, ballalahu al-qatr, ketika dalam keadaan dibasahi oleh hujan. Di sini mana saya ta'runi ya, la ta'runi. Itu makna atau lughahnya daripada ara, bisa dari apa? Ara ya, ariya ya'ra, radhiya yarda, bisa juga apa? Ara ya'ru, sebagai qa'ada yaq'udu. Dan maknanya beda, yang pertama ni mana khala, yang kedua nazala bi, ya, menimpa atau mendatangi. Lama faragha, di sini baca catatan kaki ya, antum baca sendiri aja ya, atau kalau antum baca-baca ada yang sulit ditanyakan gitu, apa maknanya gitu. Lama faragha min bayanil mu'rabi wal mabni min al asma, syara'a fi bayanil mu'rabi wal mabni min al af'ali, wa madhhabul basriyyin anna al i'rab aslun fil asma, far'un fil af'al. Ya, ketika musannif telah selesai menjelaskan yang mu'rab dan yang mabni dari isim-isim, maka beliau mulai menjelaskan yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il-fi'il. Adalah mazhab Basriyin, mazhabnya orang-orang Basrah adalah bahwasanya i'rab itu adalah yang asal pada isim-isim dan cabang pada fi'il-fi'il. Sehingga kalau demikian, kalau ada isim yang dia iya keluar dari asalnya, perlu ditanyakan. Kalau dia tetap di atas asalnya mu'rab, enggak perlu ditanyakan. Sebaliknya ya, fi'il fal aslu fi al-fi'il bina indahum, dan hukum asal pada fi'il adalah mabni. Dan kalau ada di sana fi'il yang mu'rab, maka perlu ditanyakan sebabnya. Kalau dia tetap di atas aslinya, bina, enggak perlu ditanyakan. Ah, di sini ada faedah ya. Seperti yang perlu dibaca ini. Wa illa fi'irabil fi'il di sini ya. Barangkali ada yang belum tahu. Ya, sebagian mungkin sudah, karena sudah sering ya. Kita ulang seperti ini. Pada kawakib itu. وعلة إعراب الفعل المضارع عند البصريين أنه أشبه الاسم في أن كل واحد منهما يتوارد عليه معان تركيبية لا يتضح التمييز بينها إلا بالإعراب. فأما المعاني التي تتوارد على الاسم فمثل الفاعلية والمفعولية والإضافة في نحو قولك ما أحسن زيد أتبون يا ما أحسن زيد فإنك لو رفعت زيدا لكان فاعلا وصار المراد نفي إحسانه. Walau nasabtahu lakana maf'ulan bihi wa sara al-murad at'ajju min husni, walau jarartahu lakana mudafan ilayhi wa sara al-murad al-istifham an ahsani ajza'i. Ini. Ya, semuanya ada faedah, cuma kita pilih karena kalau kita baca ini lebih lama ya daripada syarahnya ya. Lebih banyak ta'liqatnya ya kayaknya ya. Illa sebab i'rabnya fi'il mudhari' menurut orang-orang Basra adalah karena fi'il mudhari' menyerupai isim dalam hal masing-masing dari keduanya. Fi'ilan isim yatawarad alaihi ma'anin tarkibiyah, ya, mendatanginya makna-makna yang beragam ketika ditarkib. Yang makna-makna yang beragam tersebut tidaklah jelas terbedakan kecuali dengan i'rab. Adapun makna-makna yang beragam yang mendatangi isim, seperti kadang dia fa'il, kadang dia maf'ul ya, ataupun idhafah, ini maknanya beda-beda. Dengan contoh lebih jelas. Contohnya ma'ahsana Zaidun. Ma ahsana Zaidun. Ma ahsana Zaidun. Engkau apabila merafakkan Zaid, berarti dikatakan ma ahsana Zaidun. Maka Zaid sebagai apa irobnya? Fa'il. Ma ahsana Zaidun. Seperti ma nama Zaidun. Gitu. Sama. Ma nama Zaidun. Zaid tidak tidur. Wasar al-murad. Kalau merafakkan berarti maksudnya nafyu ihsani. Menafikan ihsan dari Zaid. Zaid tidak berbuat ihsan maknanya. Ma ahsana Zaidun. Ah itu kan. Walau nasabda, dan kalau kamu nasabkan ma ahsana Zaidan, maka Zaid di situ sebagai maf'ul bih dan berubah pula maknanya. Maknanya ta'ajub. Ya, terhadap kebagusan Zaid. Alangkah bagusnya Zaid. Adapun kalau dijarkan berarti dia mudhaf ilaih, maka maknanya beda lagi. Maknanya isim istifham tentang sesuatu yang paling bagus dari bagian tubuh Zaid. Jadi ma ahsana Zaidin. Apa sih yang terbagus dari Zaid? Tuh, beda lagi kan? Apa yang terbagus? Tangannya, kakinya, wajahnya, atau apanya? Gitu. Nah, ini makna-makna yang berbeda ini tidak bisa terbedakan kecuali dengan i'rab. Ya. Nah, itu pada apa? Isim. Ternyata pada fi'il pun demikian. Ada yang demikian keadaannya. Fi'il itu juga sama. Didatangi makna-makna yang beragam. Khususnya fi'il mudhari'. Ini maknanya misalkan larangan dari melakukan dua perbuatan sekaligus, atau dari yang pertama saja, atau kalau dipekerjakan dua-duanya. Soal yang apa, contoh yang ma'ruf, yang masyhur, yang sedikit kita ulang lah. Ya, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Apa kalau disukun semua? La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Maknanya apa? Larangan dari makan ikan dan minum susu. Nah, sekarang kalau kita fathah tashroba, la ta'kul as-samak wa tashroba al-laban, larangannya dia apa? La ta'kul as-samak wa tashroba al-laban, larangannya dia apa? Ya, dari mengumpulkan perbuatan ini dalam satu waktu, jangan engkau makan ikan sambil minum susu. Awalnya bawa apa arti? Ya, apa? Ya, dalam keadaan engkau apa? Minum susu, wa tashroba al-laban. Kalau kita domah wa tashrobu al-laban, maknanya beda lagi. Itu apa? Dilarang dari yang pertama, makan ikan pembolehan untuk melakukan yang kedua. La ta'kul as-samak wa tashrubu al-laban. Jangan kamu makan ikan dan silakan kamu minum susu. Wawunya apa itu? Istinafiyah. Tashrubu. Ya, cuma istinafiyah. Gitu. Nah, itu sama. Ya, karena inilah. Ya, fi'il itu menjadi apa? Mu'rab. Dan di sana, Syaikh Muhammad Muhyiddin itu menyebutkan sisi-sisi yang lain. Iya. Ini yang sangat penting ya. Ya, di mana pada fi'il mudhari' itu mendatanginya makna-makna yang beragam yang itu tidak bisa dibedakan kecuali dengan i'rab. Ah, ini yang asal pada isim, iya kan? Zaidun kata sebagai fa'il, maf'ul, diketahui dari mana? I'rabnya. Kemudian wa dhahaba al-kufiyun ila anna al-i'rab aslun fil asma' wa fil af'al. Sedangkan orang-orang Kufah berpendapat bahwasanya ya, i'rab itu asal pada isim dan juga pada fi'il. Masing-masingnya asalnya adalah mu'rab ataupun i'rab. Wal awwal huwa sahih, pendapat yang pertama, pendapat yang basah itu yang sahih. Wa naqala Dhiuddin ibni al-Ilji fil basit anna ba'd an-nahyin dhahaba ila anna al-i'rab aslun fil af'al far'un fil asma. Ya, sedangkan Dhiuddin ibnu al-Ilji menukil di dalam kitab Al-Basit bahwa sebagian ahli nahwu ada yang berpendapat bahwa i'rab itu asal pada fi'il dan cabang pada isim. Ada ini yang paling jauh ya pendapatnya ya. Wal mabni min al-af'al durban. Dan yang mabni dari fi'il-fi'il ada dua macam. Durban, ini khabar dari apa? Al-mabni. Kenapa di sini boleh untuk mengkhabari sesuatu yang mufrad dari al-mabni dengan musanna? Ani li alin ya an alfihi madza lil jins. Ya. Atau apa takdirnya kedua? Masih ingat? Hah? Di takdirnya mudhaf, apa takdirnya? Hah? Lupa ya? Dibuka lagi. Ya mabni dari fi'il fi'il dorban. Hanya saja itu yang paling ya masyhur itu boleh untuk mengkhabari isim jenis dengan musanna ataupun jamak, sehingga boleh untuk mengatakan al-mabniyu min al-af'al dorban. Dorban musanna, al-mabniyu lafanya mufrad. Jadi boleh karena dia isim jenis. Masuk di situ alif lam. ahaduhuma matufiqo ala binaih, yang pertama ini sepakati kebinaannya, kemabniannya, yaitu wahuwal madhi, yaitu fi'il madhi. Wahuwa mabniun ala al-fathi, dan fi'il madhi mabni di atas fathah, zahir atau muqaddarah. Yang zahir contohnya apa? Daraba kharaja, yang muqaddarah apa? Pada contoh apa? Ya, ya spesies misalnya itu, qadha, da'a, gitu kan. Contoh daraba wa antalaqa ma lam yattasil bihi wa jam'in fayudham aw dhamir fa'in mutaharrik fayusakkan. Ya. Selama tidak bergandengan dengan fi'il madhi ini wawu, kalau dia bergandengan maka dia di dhammah. Kalau dia bergandengan dengan wawu fayudhammu, di dhammah. Ya, fayudham. Ah, ini bacanya apa nih? Yudhamma, yudhammu atau yudham? Fa, ada fa-nya. Sebelumnya apa? Nafi, ma lam yattasil bihi wa jami' fa. Sebagai apa? Ya, jawab fa, setelah fa. Dengan mabni maksudnya dengan apa? Hah? Ya, fa yudhamma. Pembahasan apa ini? Hah, pembahasan apa? Nawasib kan. Sebelumnya ada nafi. Al-dhamir raf'in mutaharrik fisakkan, dan selama tidak bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik. Kalau dia bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik fisakkan. Atau dia mungkin jawab syarat dari sila syarat yang mahdhuf gitu. Iya kan? Fayubam. Maksudnya fa. Fa ini tasala bihi wa jama'ah yubam gitu kan. Atau fa ini tasala bihi dhamir rafa' fa yusakkan. Ini tasala dhamir rafa' yusakkan. Nanti merujuk lagi yang sebelumnya itu ya. Ada akwal itu. Wasani dhamir rafa' mutaharrik ada berapa? Contohnya apa? Ya, ta'titu na itu kan. Dorabtu, kalau tadi bergandengan dengan wawu di dhammah, dorabu bergandengan dengan dhamir rafa' mutaharrik, dorabtu, ya, dorabta, dorabti, dorabna, maka disukun dia. Wasani makhtulifa fihi bina'uhu warrajih annahu mabni wa huwa fi'lul amri nahu idrib wa huwa mabniun 'indal basrin wa mu'rabun 'indal kufin. Yang kedua, apa yang diperselisihkan dalam hal mabniyah, tapi yang rajih dia mabni, yaitu fi'il amr. Mabniyah di atas apa fi'il amr? Kalau tadi kan fi'il madhi di atas apa? Fathah. Kalau fi'il amr, iya. Ala madza? Ala mayubna, ala mayujzamu bihi mudhari', sesuai dengan apa yang dijazmkan dengannya mudhari'nya. Kalau mudhari'nya jazm dengan sukun, maka mabni itu sukun. Kalau di atas hadaf harfu illah, maka di atas hadzi harfu illah. Kalau di atas pembuangan nun, maka di atas pembuangan nun dia mabninya. Ya. Di sini kata asy-syarih, fi'il amr itu mabni mu'rab menurut orang-orang Kufah. Sehingga contoh idrib itu menurut orang Kufah, kalau orang Osrin jelas idrib mabni ala sukun. Adapun orang Kufah mengatakan idrib itu mu'rab. Majzum dengan lamul amr yang ditakdirkan. Aslinya li tadrib. Aslinya li tadrib. Kemudian dibuang lamnya untuk takhfif. Jadi tadrib. Setelah itu dibuang pula huruf mudhari'nya. Iya. Drib. Iya kan. Dibuang jadi drib. Kenapa dibuang di sini huruf mudhari'nya? Untuk membedakan. Iya. Antara fi'il mudhari' yang majzum dengan fi'il mudhari yang tidak majzum yang tapi dia mauquf di dibaca waqaf. Iya kan? Tadribu kalau dibaca waqaf apa? Yadrib. Terus bagaimana membedakannya? Bahwasanya ini majzum dan ini marfu'. Iya, dibuang ta'nya gitu. Setelah dibuang ta'nya maka butuh di situ, setelah dibuang ta'nya butuh ya. Yaitu hamzah wasal. Ya, tawassulan lil nutqi bisakin untuk bisa ya sampai pada pengucapan huruf yang sukun. Susah kan drib. Ya. Kalau idrib enak. Gitu. Tapi katanya di sini ada takalluf. Malaysia yakhfa. Banyak takallufnya ya. Yang itu tidak samar lagi. Wal mu'rabu minal af'ali huwal mudhari'. Sedangkan yang mu'rab dari fi'il fi'il adalah fi'il mudhari'. Al-mudhari' maknanya al-musyabih. Al-mudhara'ah maknanya al-musyabahah. Wala yu'rabu illa idza lam tattasil bihi nun at-taukid aw nunul inas. Fa mithalu nun at-taukid al-mubashirah hal tadribanna wal fi'lu ma'aha mabniun 'ala al-fathhi. Tidaklah di i'rab kecuali tidaklah fil mudhari di i'rab kecuali apabila dia tidak pergandengan dengan nun taukid ataupun nun inas nun taukid apakah khafifah ataupun tsaqilah. Fa mithalu nun taukid al-mubashirah, contoh nun taukid al-mubashirah yang bergandengan dengan fi'il yang karenanya fi'il menjadi mabni adalah hal tadribanna. Hal tadribanna, maka sini tadribanna fi'il mudhari' mabni 'ala fath li ittishalihi bi nun taukid tsaqilah. Wal fi'lu maha mabni 'ala fath, dan fi'il bersama nun taukid mabni fil mudhari' bersama nun taukid mabni di atas fathah. Wala farqa fi dhalika bainal khafifah wa tsaqilah, tidak ada bedanya apakah nun taukid khafifah ataupun tsaqilah. Yes. Juga tidak ada bedanya, kalian catat kaki di situ ada, saya terjemahkan langsung aja ya. Tidak ada bedanya dalam hal bersambungnya nun taukid ini dengan fi'il mudhari. Ya, secara langsung dalam kondisi nun taukidnya malfudhon dilafazkan, terlafazkan sebagaimana yang ada dalam contoh, ataupun nun taukidnya ditakdirkan saja. Ya. Jadi fi'il mudhari kalau dia bergandengan langsung dengan nun taukid khafifah atau tsaqilah maka apa? Mabni dan fathah. Sama saja nunnya terlafazkan atau nunnya tidak terlafazkan, ditakdirkan saja. Contoh nun taukid yang ditakdirkan yang karenanya fi'il mudhari mabni. Ya. Ucapannya al-Dhabt ibnu Qari' la tuhina al-faqira 'allaka an tarka'a yawman wad-dahru qad rafa'ah. Jangan kau hinakan orang fakir, bisa jadi suatu hari antarka' engkau ruku. Satu hari engkau turun. Iya. Kau juga jadi miskin. Wadahru qad rafa'ah, sedangkan masa telah mengangkat kedudukan orang fakir tadi yang kamu hinakan katanya. Di sini syahidnya saja yang kita bahas. Yaitu apa? La tuhina. Lihat. La tuhina. Itu adalah fi'il mudhari' yang mabni di atas fathah karena bergandengan dengan nun taukid yang muqaddarah. Aslinya apa? La tuhinanna. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya di sini la tuhina aslinya la tuhinan atau la tuhinanna? Karena dia ya, tuhin itu dia majzum. Iya kan? Dengan la nahiyah. Kalau majzum artinya bagaimana? La tuhin. Dibuang ya-nya. Kenapa dibuang ya-nya? Karena pertemuan ada sukun. La tuhin. Ada sukunnya ada pada apa? Ya dan sukunnya pada nun. Maka dibuang tuhin. Tuh. Seandainya enggak ada nun taukidnya. Harusnya seperti itu. Tapi karena di sini ada nun taukidnya, maka tidak ada pertemuan dan sukun. Iya kan? La tuhinanna. La tuhinanna. Ya. Di sini ada juga penjelasannya. Anda tinggal cek saja di situ. Ya. Ya, seandainya ini bukan nun taukid, maka dikatakan la tuhin dengan buang ya-nya. Yang mana di situ ya-nya adalah ainul fi'il. Untuk melepaskan diri dari pertemuan dan sukun. Yaitu sukunya ada pada ya dan sukunya ada pada fi'il. La tuhin, jadi la tuhin. Dibuang ainul fi'ilnya. Kemudian juga harusnya la tuhini. Itu kan. Berarti kan la tuhin. Ini kan ada pertemuan sukun kan. Sukunya pada nun dan sukunya pada lam kan. Harusnya kan la tuhinil. Tuh kalau nggak ada, kalau bukan ada nun taukid. Di kasro harusnya untuk iltiq apa? Takhallus min iltiq sakina ini. La tuhini. Kalau seandainya tidak ada nun taukid, harusnya dikatakan la tuhinil faqir. Ya. Ya, ini jelas. Ya. La tuhina ini menunjukkan bahwasanya dia mabni di atas fathah karena bergandengan dengan nun taukid muqaddarah. Ya. Seandainya tidak ada nun taukid, maka dikatakan la tuhinil faqira. Ya. Kenapa dikatakan tuhin? Aslinya apa? Tuhin. Kenapa di kasro? Karena pertemuan dua sukun, gitu kan? Atau sebelumnya kenapa di situ tuhin dibuang ya-nya? Pertemuan dua sukun, sukunnya pada ya dan sukunnya pada nun. Kenapa di kasro nunnya? Ada pertemuan dua sukun juga, sukunnya ada pada nun dan yang ada pada lam. Tuhini. Tapi di sini tuhin di fathah. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu bergandengan dengan nun taukid muqaddarah. Aslinya la tuhinan. Dibuang la tuhina. Ya. Hai itu faedah. Siapa di mana tadi ya? Apa? Allaka itu la'allaka dibuang lamnya. La'allaka. La'alla dibuang. Allaka. Kemudian tadi di mana ya syaratnya sampai di apa? Hah? Famisal sudah. Fa'in lam ya. Fa'in lam tattasil bihi lam yubna. Fa'in lam tattasil bihi lam yubna. Adapun kalau fi'il mudhari' tidak bergandengan dengan nun ini, nun taukid, nun taukid ataupun nun inas, maka lam yubna, dia tidak dimabnikan. Lam yubna. Ya. In lam, ya tattasil, tattasil. Majzumnya dengan apa? Dengan in atau lam? In lam tattasil. Yang menjazumkan tattasil apa? Lam, masih ingat bahasa ini kawakib ya. Ya, terus. Mana? Ya, filih syaratnya ya. Yang pada mahalnya jazm. Ya itu, lam tattasil. Pada mahalnya apa? Jazm. Itu syarat. Demikian pula yang keduanya. Lam yubna. Yaitu yubna majzumnya dengan oleh lam. Jumlah lam yubna pada mahalnya jazm. Jawab syarat. Wa dhalika kama idza fasala bainahu wa bainaha alifu itsnain. Ya. Disebutkan di sini apabila fi'il mudhari' tidak bergandengan. Ya, langsung dengan apa? Nun tadi taukid ataupun niswa, maka dia tidak dimabnikan, yakni di i'rab. Yang demikian seperti apabila dipisahkan antara fi'il mudhari' dengan aliful itsnain. Ya, dipisahkan antara akhir fi'il dengan nun taukid dengan alif itsnain. Contoh hal tadribani. Hal tadribani. Ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Padahal di sini bergandengan dengan nun. Ya, karena di sini nunnya ghairu mubasyirah, tidak langsung bergandengan dengan akhir fi'il. Akhir fi'il apa? Ba. Dihalangi antara akhir fi'il itu ba dengan nun taukid oleh apa? Alif itsnain. Ya. Asli dari ucapanmu hal tadribani adalah tadribaninna. Tadribaninna. Nun yang pertama nun apa? Alamatu rafa', kemudian nun yang berikutnya nun taukid. Hal tadribaninna. Bagaimana bisa menjadi hal tadribani? Fajtama'a salatu nunat. Di sini berkumpul tiga nun. Fahudhifatil ula wa huwa nu wa hiya nun rafa', maka dibuanglah nun yang pertama itu nun rafa'. Kenapa dibuang karohata tawali al-amsal? Karohata kenapa di baca fathah? Maaf li ajli ya karohiyati tawali. Ya. Karena tidak disukainya tawali al-amsal datangnya tiga yang berturut-turut. Ya. Tiga huruf yang berturut-turut yang sama. Tawali berturutnya al-amsal. Ya, beberapa huruf. Maka jadilah tadribani. Ini buang. Berarti i'rabnya bagaimana? Hal tadribani. Hal harfu istifham. Ya, mabni. La mahala lahu min al-i'rab. Tadribani fi'il mudhari' marfu' li tajarrudi min an-nasib wal jazm wa alamatu raf'ihi. Ala thubutun nun. Apa an-nun al-mahdhufah? Nun yang dibuang. Tadi karahata tawalla al-amsal. Al-alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi ma'na rafi'i nun nun taukid. Di sini ada tengahnya juga bermanfaat, kita baca. Ya. Ai ba'da an hurrika nun taukid bil kasr, yakni setelah nun taukidnya diharakati kasrah. Nun taukid tadinya fathah atau kasrah? Fathah. Ya. Di sini di kasrah, yakni setelah diharakati nun taukidnya dengan kasrah, makanya dikatakan hal tadribani. Bukan hal tadribana. Untuk apa di sini di kasroh? Kenapa tidak dibiarkan seperti aslinya fathah? Farqan bainaha wa baina nun taukid allati tattasil bil fi'l al musnad lil wahidi fil lafzi. Untuk membedakan antara dia nun taukid yang bergandengan dengan alif itsnain dengan nun taukid yang bergandengan dengan fi'il yang disandarkan untuk satu orang. Kalau untuk satu orang apa? Hal tadribani. Ini satu orang apa? Hal tadribanna. Ya kan? seandainya di fathah itu mirip gitulah. Hal tadribanna dan hal tadribanna. Kalau bacanya cepat mungkin disangkanya sama. Tapi kalau hal tadribanna dikasih, ah itu terbedakan yang mufrad dengan yang apa musanna. Fa inna alif al-itsnain tabsar fi nutqi ka harakatin mushba'ah. Sungai alif al-itsnain muncul dalam pengucapan sebagai harakat yang dipanjangkan. Hal tadribanni. Falau lam tuksar an-nun fil musanna, seandainya nun tidak dikasrah pada yang musanna, nun taukid, iltabasa al-musnadu lil-itsnain fil lafzi bil musnad ila al-mufrad, akan terrancukan, akan tersamarkan antara yang disandarkan untuk dua dalam lafaz dan yang disandarkan kepada mufrad. Dalam lafazan ya bisa jadi tersamarkan. Ada juga yang lain mengatakan tashbihan bil musanna, diserupakan dengan musanna. Musanna kan dikasrah ya. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون توكيد أو واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون هل تضربن يا هند وأصل تضربن تضربونن فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سابق فصار تضربون فحذفت الواو للتقاء ساكنين فصار تضربن وكذلك تضربن أصل تضربنن تضربينن ففعل بما فعل في ma fu'ila bi tadribunanna. Ya. Sampai di sinilah. Demikian pula fi'il mudhari' itu di i'rab. Apabila dipisahkan antara dia fi'il mudhari' dengan nun taukid oleh pemisah itu wau jamaah ataupun ya mukhatabah. Contoh hal tadribunna ya zaidun. Ya, hal tadribunna ya zaidun. Di sini apa? Mu'rab. Ya. Wa hal tadribinna ya hindun. Asal dari hal tadribunna adalah hal tadribunanna. Bagaimana prosesnya menjadi tadribunna yang aslinya adalah tadribunanna? Fa hudzifatin nun al-ula, dibuanglah nun yang pertama. Nun apa? Nun rafa. Kenapa dibuang? Li tawali lamsal, karena berturut-turutnya yang semisal yaitu 3 kali nun. Kama sabak ya, seperti yang telah lewat tadi. Fasara, maka jadilah tadribunna setelah dibuang apanya? Nun rafa-nya. Jadi apa? Tadribunna. Maka ada proses berikutnya yang kedua, fahudifatil waw, dibuang wawunya karena di huruf illah, liltiqa'i sakinaini karena pertemuan sukun, sukunnya ada pada waw dan sukunnya pada nun. Karena nun tasydid itu ibarah dari dua nun, yang pertama sukun, yang kedua harokat. Ya, fasara maka jadi tadribunna. Berarti i'rabnya bagaimana? Tadribunna fi'il mudhari' marfu' li tajarruri min an-nasb wal jazm wa 'alamat raf'i an thubutun nun al mahdhufa, adanya nun yang dibuang. Lil madza karahata tawal al-amthal. Ya. Juga dibuang apa nih? Wawunya juga, wawu rafa'nya atau wawu fa'ilnya. Wa kadzalika, demikian pula tadribinna, aslinya tadribinanna. Fa fu'ila bima fu'il, maka diperbuat padanya seperti apa yang diperbuat pada tadribunanna, itu apa? Aslinya tadribinanna. Pertama dibuang nunnya karena pertemuan di sini berturut-turut 3 nun. Maka jadilah apa? Tadribinna. Kemudian ada pertemuan dua sukun yang ada pada ya dan nun, maka dibuanglah hiya-nya sehingga jadilah tadribinna. I'rabnya jelas insyaallah. Ya, sudah cukup dulu di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Syukurillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.